الآخرة على المبتدع والخبر. ما شاء الله. Setelah selesai dari pembahasan mubtada dan khobar, maka sekarang belum masuk dalam amil. Ya? Penyakit-penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Karena sudah lewat bersama kita, mubtada penyertiannya adalah apa? Al-ismul marfu, al-ari, an-awamilil, labdiyah. Inilah amil-amil labdiyahnya. Yang masuk pada mubtada dan khobar. Tentunya amil ini merubah hukumnya. Ya, menghapus hukum pertama kemudian menggantinya dengan hukum yang baru. Wa tusamma an-nawasikhu, dan dinamakan dengan an-nawasikh, penghapus-penghapus. Paham ini? Nasakh yang menghapus, karena asalnya ropa-ropa menjadi nanti ropa nasab, nasab ropa, ropa nasab nasab. Paham? Dia hapus hukumnya. Wa nawasikhul ibtida'i, ini nama-namanya. Ini al-awamil adakhila alal mubtada'i wal khabar, dinamakan an-nawasikh, dinamakan juga nawasikhu al-ibtida', penghapus-penghapusnya mubtada. Wa hiya thalathatu anwa, dan dia terbagi tiga. Maksudnya kalau jenisnya ini ada tiga, cuman ya golongannya tiga, tapi nanti kalau kita membahas satu persatu banyak. Cuma kelompok amalannya itu ada berapa? Tiga. Kita lihat dari amalannya. Apa itu pertama? Al-awwalu ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khobar. Apa yang merupa mubtada dan menasab khobar? Siapa ini yang begini bentuknya dan amalannya? Wahwa kana. Apa? Wahwa kana wa akhwatuha. Yaitu dia adalah kana dan akhwat-akhwatnya, saudari-saudarinya, dinamakan saudari, sudah diterangkan sebelumnya, ditupah karena sama amalannya. Bukan berarti seibu sebapak, karena ini tidak bisa melahirkan. Paham ini? Dinamakan saudari kenapa? Sama amalannya. Jadi kana dan saudari-saudarinya. Wal huruful musabbaha bilaisa, ini yang baru. Huruf yang diserupakan dengan laisa, yaitu maknanya sama dengan laisa, nafi. Maknanya sama dengan siapa? Laisa, yaitu semuanya maknanya apa? Nafi. Ini yang baru di sini saudara, insya Allah kita akan dapat nanti. Dan dia tidak mutlak ya, ada syarat-syaratnya. Makanya di kitab dasar tidak dikasih. Paham? Karena dia punya syarat yang perlu dipikirkan. Hanya bisa dipikirkan oleh orang yang sudah pernah belajar dasar. Ya. Wa af'alul muqarabah, ini juga yang baru di sini. Ternyata di sana ada af'alul muqarabah, tugasnya merupa mubtada dan menasab khobar, tapi nanti dia punya ketentuan khusus kita akan pelajari. Kan ini kan secara umum dulu, nanti dirinci satu-satu insyaallah. Wasdani yang kedua, ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khobar. Apa menasab mubtada dan merupa khobar? Kebalikan dari yang pertama. Ya, wa huwa inna wa akhwatuha, yaitu dia adalah inna wa akhwatuha, wala an la allati linafil jins, dan la yang menafikan apa? Jenis. Ada yang baru di sini? Tidak ada. Paham enggak ini? Ini tidak ada yang baru, ini saja alhamdulillah masyaallah. Wasdal itu yang ketiga, ma yansibul mubtada wal khabaru jami'a. Apa yang menasab mubtada dan khabar semuanya? Paham gak ini? Artinya tadinya mubtada ropa, ropa menjadi apa? Nasab, nasab. Siapa ini? Wahu donna wa akhwatuha, yaitu ini adalah donna dan saudari-saudarinya. Paham ini? Paham? Sudah lewat kalau ini? Donna? Sudah? Sudah juga alhamdulillah. Berarti insyaallah sedikit saja di sini yang baru. Kita mulai bahas kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Faslun. Fa amma kana wa akhwatuha. Fasl, adapun kana dan saudari-saudarinya. Fa innaha tarfa'ul mubtada'a tasbihan bil fa'il. Masya Allah. Sesungguhnya dia merupa mubtada karena diserupakan dengan fa'il. Karena pada hakikatnya kana dan saudari-saudarinya seluruhnya adalah fi'il. Dipaham ini? Kenapa isimnya diropa? Karena mirip siapa? Fa'il. Tapi irobnya bukan fa'il. irobnya isim ka kana. Karena kana dan saudari-saudarinya ini insya Allah nanti akan datang keterangannya, dia adalah fi'il nakis, fi'il yang tidak butuh kepada apa? Fa'il, tapi butuh kepada isim dan khobar. Akan diterangkan nanti insya Allah. Jadi cuma dikatakan kenapa di marfu isimnya, karena diserupakan dengan siapa? Fa'il. Wa yusammas maha, dan dia dinamakan apa? Dinamakan dengan apa? Isimnya. Wa tansibul khobaro, dan dia menasab khobar tasbihan bil maf'ul bi, karena diserupakan dengan maf'ul bi. Diserupakannya saja karena tidak butuh pada maf'ulun bi. Paham gak ini? Tidak butuh pada maf'ulun bi kan dia fi'il nakis. Dia wa yusamma khobaroha, dan dia dinamakan apa? Khobarnya. Jadi berubah ya, tadinya muktada jadi isim kana ya, tadinya khobar jadi khobar kana. Wa hadhil af'alu ala thalathati aqsamin, fi'il-fi'il ini terbagi tiga, maksudnya dilihat dari amalannya, tanpa syarat atau dengan syarat, itu maksudnya. Ini kana dan saudari-saudarinya terbagi tiga, dilihat dari apa? Syarat amalannya. Bisa antum katakan begitu? Dia terbagi tiga dilihat dari apanya? Syarat amalannya. Karena amalannya cuma satu, merofa dan menasab. Tapi syaratnya, dilihat dari syaratnya, maka dia terbagi tiga. Paham Ahmad? Dipandang dari sisi mana ini Ahmad? Syarat amalannya. Ahaduha, salah satunya, maya amalu hadal amala min goyri syartin. Apa yang beramal amalan ini? Apa amalan ini? Merupa muktada dan menasab khobar. Min goyri syartin, tanpa syarat. Paham ini? Tanpa syarat. Pokoknya antum dapat beramal. Dapat dia beramal tanpa syarat. Wahuwa siapa dia? Wahuwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dolla wa bata wa soro wa laisa. Berapa semuanya itu? Berapa itu? Hah? Ada berapa? 8. Tanpa syarat semuanya. Antum dapat dalam kalam, amalkan. Dapat dalam kalam, maka langsung antum apa? Amalkan. Nah, tinggal contoh. Mudah saja ini kalau contoh. Wa kana Allahu ghafurun rahima. Mana isimnya? Hah? Mana isimnya? Mana khobarnya? Hah? Ghafurun. Rahima, khobar juga. Khobar kan boleh ta'addud. Khobar boleh berbilang. Kan begitu? Ya kalau khobar mubtada boleh berbilang, maka khobar kana juga apa? Boleh berbilang, karena sama. Itu yang dia masuki. Paham kan? Itu yang dia masuki, masya Allah. Fasbahtum binimatihi ikhwana. Mana mubtadanya, isimnya? Mana? Domirtum. Mana khobarnya? Ikhwana. Paham gak ini? Laisu sawa'an. Mana isimnya? Wau jama'ah. Mana khobarnya? Dolla wajuhuhu muswaddan. Mana isimnya? Khobarnya? Ah, jelas berarti? Mudah sekali masya Allah. Awas tani yang kedua. Ma ya'malu hadal amala bisyartini. Ayat taqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Masya Allah. Iya. Ma ya'malu hadal amala, apa yang beramal dengan amalan ini, merupa isim nasab khobar, bisar tapi dengan syarat. Ayat taqaddamahu nafyun, penafian au nahyun atau larangan au du'aun atau du'a, ya taqaddamahu mendahuluinya. Paham? Paham ini? Syarat dia beramal harus yataqaddamahu nafyun. Dia diawal oleh apa? Jadi ini syarat pertama ini. Dia beramal diawal oleh apa? Nafyun. Ya nafyun. Yang kedua? Nahyun. Yang ketiga? Du'aun. Akan dicontohkan oleh penulis masing-masing. Setelah disebutkan fiilnya. Siapa itu? Wahuwa arba'ah, dan ini ada empat fi'il. Empat saudaranya kana beramal dengan syarat di awal penafian atau nahi atau apa doa. Lihat siapa itu? zala, fatia, bariha, infakta. Paham ini? Ini dipersyaratkan harus diawal oleh nafi, nahi atau apa? Doa. Kalau tidak ada nahi, tidak ada nafi, maka doa. Doa. Lihat contohnya baru kita paham. Nah, wala yazaluna mukhtalifin. Lihat. Wala yazaluna mukhtalifin. Mana dia? Mana temannya kana? Yazalu. Wala yazalu. Paham tidak ini? Mana isimnya? Wau jama'ah. Mana khabarnya? Hah? Apakah terpenuhi syarat dia boleh penafian? Terpenuhi. Lah. Paham tidak ini? Dipahami ini? Dipenuhi, terpenuhi syaratnya kan? Dia boleh apa? Penafian. La nafi. Dipahami ini? Dari mana kita katakan la nafi itu bukan la nahi? Karena kalau la nahi, pasti hilang nunnya. Karena la nahi beramal menjazam fi'il mudhari. Paham? Kalau tidak menjazam berarti la nafi. Paham ini? Wanah dan contoh. Lan nabroha alaihi akifin. Mana isimnya? Mana dulu temannya kana? Mana dulu temannya kana? Nabroha. Paham? Mana isimnya? Domir mustatir. Takdirnya? Nahnu. Ini mustatirnya wujuban atau jawazan? Hah? Wujuban. Kan sudah lewat di pembahasan domir. Bapak, domir bisa mustatir wujuban. Kalau ana, nahnu, anta. Dipahami ini? Bisa wujub? Wujuban. Iya enggak? Sudah lewat di domir. Berarti ini nabraha wujuban. Domir mustatir wujuban. Takdirnya? Nahnu. Itu adalah isimnya. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Akiti. Nah, paham enggak ini? Sekarang, apakah terpenuhi syarat di awal penafian? Di awal penafian? Hah? Iya atau tidak? Ya. Siapa? Mana penafian? Lan. Apa maknanya lan? Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Paham kan? Paham kan ini? Nah, itu dia. Jadi tidak haruslah. Hati-hati. Tidak haruslah. Paham kan ini? Yang penting maknanya apa nak? Nafi. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Kalau pemula ya kita bilang lah. Untuk memudahkan dulu. Tapi kalau sudah di atas begini tidak harus. Yang penting semua kata yang bermakna nafi. Wa qawli syair dan perkataannya penyair. Sahi syamir wa la tazal dakirul maw tifanisyanu dolalum mubinu. Mana temannya kanan di sini? Tazal. Tazal. Di awal oleh apa itu? Hah? La. La apa itu? Dari mana antum tahu? Dia jazm. Tazal. Asalnya kan tazalu. Tapi masuk la, nahi, jadinya apa? La tazal. Pertanyaan kedua, mana isimnya? Mustatir. Wujub? Wujuban. Takdirnya? Anta. Paham gak ini? Mana khabarnya? Mana khabarnya? Dakiro. Dan dia mudof al-mauti mudofun ilai. Paham mubar? Di garis bawah sedikit itu sahihnya. Supaya nanti pulang ke Munabarat tidak bingung lagi. Paham caranya itu? Kita sebagai pemula, kalau ada sahihnya menjadi poin pembahasannya, kita garisi. Paham gak ini? Nanti kalau sudah dihafal, baru beli kitab yang baru yang tidak ada garisnya. Paham mubar? Tapi kita sebagai pelajar, harus kasih kode itu. Mana sahihnya? Oh garisi. Paham ini? Ya, supaya diingat kalau dilihat kembali. Sudah ini? Alhamdulillah. Wa qawlihi dan perkataannya penyair lagi. Ala yaslami ya daromayya alal bila. Wala zalamun halan bijar'a ikil qatru. Ini dia doa ini. Ala yaslami ya daromayya alal bila. Wala zalamun halan. Semoga mereka terus munhallan bijar'a ikil qatru. Paham gak ini? Cuma ini nanti juga ada pembahasan lain ya. Lazala, ini doa. Ini doa. Ini apa ini doa? Doa. Paham gak ini? Pertanyaannya, mana temannya kana? Mana isimnya? Mustatir. Al-Qatru yang diakhirkan. Isimnya yang diakhirkan. Al-Qatru. Paham gak ini? Paham ya? Isimnya. Mana khobarnya? Yang dikedepankan. Munhallan. Dipaham ini? Jelas ini? Itu diantara mereka kata. Kalau antum mau lihat di cetakan baru ini mutamimah ini sudah ada irobnya, ada di bawah. Al-Qatru dia irob apa? Al-Qatru ismuha mu'akhar marfu wa alamat rafi'a dhamma dhahir al-akhiri. Ada di bawah. Dipaham ini? Di catatan di syairnya. Iya, dipaham ini. Jadi Al-Qatru isimnya. Kalau munhallan belum bilang munhallan khabaruha muqaddam mansub alamat nasbi al-fathah. Khabarnya muqaddam mansub alamat nasabnya adalah apa? Fathah. Jelas ini? Sebagaimana nanti akan ada pembahasan insyaAllah bahwa khobarnya kana dan saudari-saudarinya, khobarnya kana dan saudari-saudarinya bisa berada di tengahnya kana. Bisa berada di mana? Di antara kana dan isimnya. Sebentar insyaAllah akan datang pembahasannya. Paham ini? Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, selesai ya? Selesai. Sudah nafi, nahi, doa. Dan contoh terakhir ini untuk doa. Asalit yang ketiga, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an tataqaddama huma al masdariyah ad dhartiyah. Apa yang beramal amalan ini tapi dia syarat dia diawal oleh ma tapi bukan ma nafi. Ma masdariyah dhartiyah. Dia diawal oleh ma masdariyah dhartiyah. Sebentar beliau akan terangkan kenapa dinamakan dhartiyah dan kenapa dinamakan masdari. Masdariya, ada sebentar. Wahwa dama, dan dia adalah cuman dama, karena sisa dia saja. Dia adalah siapa? Dama. Nah, contoh, ma dumtu hayya. Mana temannya kana? Dum. Mana isimnya? Tu. Mana khobarnya? Hayya. Paham? Kata beliau, sumyat ma hadi masdariyatan. Dinamakan ma ini ma masdariya kenapa? Li'annaha tuqaddaru bil masdar. Karena kat dia sendiri, karena dia sendiri yaitu dama bisa ditakdir kemana? Kemana? Ke masdar. Wa huwa dawam. Kan dama yadumu dawam masdarnya. Dipahami ini? Dia sendiri bisa ditakdirkan ke masdar. Paham? Makanya dinamakan dengan apa? Ma masdariya. Ma masdariya dor dorfiyah bisa membuat kata setelahnya menjadi masdar. Wasumya dorfiyah, terus kenapa dinamakan ma dorfiyah? Linia batihani dor, karena sebenarnya dia menggantikan dorof. Tahu dorof? Mafulun fi, kata menunjukkan atas waktu atau tempat. Apa yang dia gantikan di sini? Wahual muddatu, yaitu kata apa? Al-muddah. Jadi sebenarnya ma dumtu hayya sama dengan kita katakan ma. Ada ma-nya? Tidak perlu. Mudda tadawamika hayyan. Paham tak gini? Mudda tadawamika hayyan. Dipahami ini? Jadi ini. Ayat itu. Ma dumtu. Ma dumtu hayyan. Bisa ditakdir. Ma bisa. Dia kan menggantikan apa? Mud. Ma menggantikan siapa? Muddata. Dorof, mansub. Paham? Kemudian dama bisa ditakwil ke mana? Masdar. Takwilnya masdarnya dama adalah apa? Dawam. Dawam. Kemudian tu, kalau bersama dengan fi'il tu, kalau bersama dengan isim, dia apa? Tu, tu. Tu apa artinya? Tu itu siapa? A? Ana. Kan begitu? Ana. Kalau bersama dengan isim jadinya apa? Ya mutakallim. Paham gak ini? Kalau dengan fi'il tu. Ya. Paham gak ini? Kalau bersama dengan isim apa? Ya. Mudda tadawami. Mudda tadawami. Hayyan. Ya hayyan tetap masuk sebagai apanya? Khobarnya dawami. Karena bersama saudara-saudaranya itu. beramal tasriknya. Paham itu? Kan ada saudara-saudaranya beramal apanya? Tasriknya. Tahu tasriknya Mubah? Beramal tasriknya. Tahu tasriknya? Perubahannya. Pecahannya. Tak? Semuanya doroba yadribu dorban. Beramal semua itu. Paham gak ini? Ah, karena juga begitu. Beramal tasriknya. Karena yakunu kaunan. Beramal. Dama yadumu dauman. Dawaman. Beramal. Anda paham? Artinya dia tetap butuh isim dan butuh siapa? Butuh isim dan butuh siapa? Khobar. Paham Mubat? Itu takdirnya. Sekarang alhamdulillah selesai secara umum. Sekarang ahkam musmiha wa khobariha fit takdim wa ta'khir. Kita akan membahaskan lebih jauh lagi. Hukum isimnya. Atau antum sudah capek? Belum tak? Belum? Hukum isim dan khobarnya dari sisi ditakdim, didahulukan, wa ta'khir dan diakhirkan. Kita lihat sedikit. Wa yajuzu fi khabari hadhihi al-af'ali ay yatawassat. Ini yang kita tadi syahidnya tadi. Wa yajuzu fi khabari hadhihi al-af'ali ay yatawassat. Ay yatawassat. Bainaha wa bainis wa bainas biha. Masyaallah. Boleh pada khabar fi'il ini, boleh pada khabar fi'il ini ay yatawassat untuk berada di wasat. Untuk berada di wasat. Apa itu wasat? Di tengah. Bainaha antara dia kana dan saudari-saudarinya wa bainasmiha dan di antara apa? Isimnya. Berarti sekarang bentuknya begini. Kana khobar isim. Paham Mubah? Itu boleh berada di wasat. Paham gini? Paham gini? Gini saudara gini. Kana Zaidun qaiman. Boleh? Kana Zaidun qaiman. Boleh? Kana qaiman Zaidun. Itu maksudnya. Paham ini saudara? Boleh dibilang, boleh. Paham kan? Ahmad? Bisa diulang? Bisa. Alhamdulillah, siap. Jadi kan begini Pak Ahmad. Itu karena saudara, kan model susunannya itu kan? Karena Zaidun qaiman, susunan biasa. Terus kata penulis, khobarnya boleh diantara kana dan isimnya. Diantara. Tak? Anggaplah antum kana. Tak? Mubat isimnya. Zainuddin khobarnya. Paham kan? Boleh tuh Zainuddin antara antum dan mubat. Boleh. Paham sedang? Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya mudah ini, tapi dia tidak mau berpikir. Lihat, lihat. Kana Zaidun qaiman. Ya qaiman. Kana Zaidun qaiman. Kana isimnya qobar. Boleh ini qaiman amat berada di sini di tengahnya. Akhirnya antum bilang apa? Nah, karena karena ko iman Zaidun. Paham saudara? Batalnya tetap. Khobar namanya khobar karena mansub, isim karena apa? Marfu. Tetap cuman susunannya. Sebagaimana kemarin kan fi'il fa'il maf'ul. Boleh juga apa? Fi'il maf'ul fa'il. Sebentar boleh di depan sekali itu paham? Hati-hati. Paham ini? Paham. Yakin. Yakin. Hah? Lihat waka. Ditahu? Kan begini paham. Iya. Kan isim kana mubtada kan? Iya. Khobar kana adalah khobar. Mubtada kan ma'rifah. Khobar apa? Nakiro. Bagaimana cara antum tahu ini adalah khobar kana? Sementara ini isimnya? Iya. Lihat. Siapa yang nakiro, siapa yang ma'rif, Pak? Paham? Mungkin enggak saudaraku mubat ini isimnya, sementara ini khobarnya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kecuali ada orang munaim bilang. Paham kan? Enggak mungkin, karena asal daripada isim kana ma'rifah mubtada. Enggak boleh nakiro kecuali dengan musaw. Itu maksudnya. Paham? Kecuali aku bilang begini. Kana fil baiti. Fil baiti rojulun. Rojulun. Ini rojulun apa? Rojulun apa? Isim kana. Khobar di mana? Fil baiti. Rojulun nakiro. Bisa enggak? Bisa. Kenapa bisa? Musawi kan dia intinya, kalau antum paham mubtada, paham di sini. Paham. Jadi dari mana dia tahu? Bentuk. Dah? Paham paham. Hah? Paham ini atau tambah pusing? Paham ni? Paham antum? Yakin, yakin. Siapa yang belum paham? Riz? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siap. Apa? Kenapa itu? Oh, yang pakai musawwir yang lain? Masukkan saja. Tak? Misalnya, musawwir. Di apa lagi musawwir selain ini, yang jermajerur? Hah? Kalau mau supa, tak? Misalnya, rojulun atilun, apa lagi? Hah? Fil baiti misalnya, boleh nggak masuk kana? Tak? Atau baca apa ini? Kana rojulun atilun fil baiti, boleh nggak isimnya nakiro seperti itu? Boleh, tuh ada musawiknya. Apa itu? Nah. Demikian pula kalau antum mudofkan. Kan pokoknya, apa yang ada dalam mubtada khobar, taruh kana di sini. Paham? Ada lagi? Masih? Yakin? Hah? Oh. Hah? Iya. Begitu nanti irobnya. Kalau kapan dibalik, ya... Kan asalnya khobar di belakang, mubtada di depan, kan begitu? Kalau dibalik, antum bilang, ini mubtada muakhor, khobar muqaddam. Begitu kalau antum bilang. Tidak boleh antum bilang mutlak khobar. Tidak bisa, orang nanti bingung. Iya, kan ini di luar daripada apa ini? Kebiasaannya, maka bilang, khobar muqaddam, mubtada, khobar kana muqaddam, isim kana muakhor. Tamu bas? Wa qali syair, lihat perkataan penyair, falaisa sawaan alimun wa jahulu. Mana isimnya ini? Mana isimnya ini? Alimun. Mana khabarnya? Itu maksudnya. Berada di mana itu, Ahmad? Khabarnya berada di mana? Di wasatun, di tengah antara laisa dan isimnya. Paham? Boleh enggak itu? Boleh. Sudah dulu? Tinggal sedikit. Tok, satu lagi, Tok. Iya, tanggung, Tok. Tanggung. Wa yajuzu an yataqaddama akhbaruhunna 'alayhinna. Allahu Akbar. Wa yajuzu an yataqaddama akhbaruhunna 'alayhinna. Khabar-khabar mereka itu, yaitu kana dan saudari-saudarinya, yajuzu an yataqaddam, boleh mendahului alaihinna atas mereka sendiri. Artinya sekarang susunannya begini. Tadi kan asalnya kana isim khobar. Tadi yang barusan kana khobar isim. Paham kan? Sekarang khobar kana isim. Amubat. Wow. Khobar kana, khobarnya baru kana, baru apanya? Isimnya. Paham? Misalnya begini. Kana Zaidun qa'iman. Boleh dibilang kana qa'iman Zaidun. Boleh qa'iman kana Zaidun. Boleh. Paham enggak ini? Paham enggak hukumnya? Mubar. Paham mubar? Jangan tanya dari mana ditahu? Ya kan hukumnya begitu bacaannya. Sudah jelas. Paham enggak ini? Tapi illa laisa wa dama. Kecuali laisa dan dama enggak boleh khobar di depannya. Kalau di tengah masih boleh. Tapi kalau di depannya sekali tidak boleh. Tapi khusus siapa ini? Laisa dan siapa? Dama. Paham kan? Artinya dia hanya boleh di wasat saja, di tengah saja. Adapun di awal tidak dibolehkan. Paham? Dua saja. Selain itu boleh. Kokaulika seperti ucapan antum, aliman kana Zaidun. Aliman apa irobnya? Khobar muqad muqaddam. Khobar kana muqaddam. Khobar kana yang dikedepankan. Kana Zaidun. Hah? Isim kana muakhor. Tidak perlu, memang posisinya itu sudah begitu. Iya kan, isimnya kan memang terlihat setelah siapa? Kana, ngapain dibilang muakhor? Paham? Iya, paham ini? Butuh muakhor? Butuh enggak? Tidak, tadi itu muakhor kalau diantarin sama khobarnya. Paham? Ini kan langsung setelah kana. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah.